Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والطلبة رحمني ورحمكم الله نواصل القراءة kita akan nyambung kembali pembacaan kitab yang ditulis oleh Syekh yang mulia Syekh Shal Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, yakni Kitab At-Tauhid. Kita telah membaca sebelumnya dan telah selesai kita baca tentang taqdim al-qurabin wan nudur wal hadaya lil mazarat wal kubur ta'dimiha. Dan kita telah selesai membacanya, kita masuk pada pembahasan yang baru. Kata beliau hafizahullah, qala rahimahullah, qala hafizahullah taala fi bayani hukmi ta'zimit tamatsil wan nasb at-tadhkariyah wan nasb at-tadhkariyah. Di sini beliau menyebutkan tentang penjelasan hukum mengagungkan at-tamathil, patung-patung, dan juga menancapkan atau memasangkan apa monumental, yakni apa monumen-monumen, ya patung ataupun berupa gambar. Wallahu a'lam. قال حفظه الله تعالى التماثيل جمع التمثال. التماثيل adalah bentuk jamak dari timsal. وهو الصورة المجسمة على شكل إنسان أو حيوان أو غيرهما مما فيه الروح, yaitu surah, gambar yang dibentuk, ya, yang digambar, yang dibentuk seperti bentuk manusia, sesuai dengan syakalnya, bentuknya manusia, ataupun hewan-hewan, ataupun selain keduanya yang padanya ada ruh. Zawatul arwah, termasuk dari zawatul arwah. Ini yang disebut at-tamathil, ya. atau bisa kita terjemahkan patung-patung, ya. Dan beliau di sini menyebutkan baik itu bentuknya yang dibentuk dengan bentuk manusia, ya, ataupun mungkin ada hewan dari hewan-hewan atau selain keduanya yang padanya ada roh. Wan-nasbu fil asli al-alam. Wan-nasbu sebagaimana pada bab disebutkan wan-nasbu tadhkariyah, an-nasbu fil asl, nasbu di pada asalnya maknanya adalah al-alam, yakni bendera yang ditancapkan atau dipasang. Wa ahjarun dan batu-batu. Kanal musyrikuna yadbahuna li ihya'i dhikra za'imin aw mu'azzam aw mu'adh aw mu'addamin ala suwarihim. Ya, jadi annas fil asl al-alam, yani bendera wa ahjar dan batu-batu yang dahulunya orang-orang musyrikun melakukan hal tersebut, yadbahuna, mereka menyembelih hewan sembelihan sebagai bentuk pengagungan atau pemuliaan terhadap seorang yang dianggap besar, ya, yang orang-orang yang dibesarkan di sisi mereka atau mungkin seorang pemimpin, ya, penguasa. Au mu'adzam min ala suwarihim, atau apa, bentuk pengagungan terhadap apa, gambar-gambar mereka. Taib. Ini an-nasb. Jadi di sini beliau hafizahullah ini menjelaskan tentang hukum mengagungkan patung, ya, patung-patung yang apa dibikin oleh manusia, dibikin oleh manusia ataupun dengan an-nasb, yakni at-tamatsil yang tadi pertama, dan menjelaskan tentang an-nasb tadhkiriyah, yakni bentuk apa, gambar atau yang dibikin dari bebatuan sebagai monumen yang kemudian mereka muliakan, ya, menyembelih di situ, mereka agungkan, ya, dengan gambar-gambar mereka. Baik, ini yang akan beliau jelaskan di sini. Qala hafizahullah wa laqad haddhara an-nabi sallallahu alaihi wasallam min taswir dhawati al-arwah wa la siyama taswir al-mu'azzamin min al-bashar kal ulama'i wal muluki wal 'ibadi wal qadati wal ru'asa'i. Kata beliau hafizahullah, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengingatkan tentang hal ini, yaitu tentang menggambar, ya, menggambar gambar yang padanya ruh, ada ruh, baik itu manusia ataupun hewan, ya. Beliau telah mengingatkan tentang hal ini, ya, bahwa hal ini tidaklah boleh. Terlebih lagi taswirul mu'azzamin, yakni menggambar orang-orang yang dianggap besar di sisi mereka, ya, dari kalangan manusia. Kal ulama, seperti para ulama, orang yang dianggap berilmu di sisi mereka yang dikatakan ulama. Ya, wal muluk, raja, ya, wal ubad, ahlul ibadah, wal qadah, pemimpin, wa ruasa, penguasa, ya, atau yang semakna dengan itu, ya, ini lebih-lebih lagi, ya, tidak boleh, ya, bahkan dilaknat orang yang menggambar tersebut, baik itu orang yang dianggap besarkah dia ataupun enggak. Dan kebanyakan yang mereka bikin, mereka gambar oleh manusia ini adalah orang-orang yang memang di sisi mereka dianggap mulia, memiliki kedudukan, ya, dianggap besar di sisi mereka, berilmu dan seterusnya, atau mungkin raja dan seterusnya, pemimpin, sehingga mereka gambar. Waliyadzubillah. Para ulama misalnya, ya, salah seorang yang dimuliakan di sisi mereka, mereka adalah orang yang dianggap di sisi mereka berilmu. Tentunya orang yang berilmu dianggap di sisi mereka salih, minas salihin, sehingga mereka gambar. Ataupun raja dan seterusnya. Taib, kata beliau, sawa'un kana hadha taswir an tariq rasmi surah ala lawhatin. Sama saja menggambarnya ini dengan cara gambar di satu lempengan misalnya, digambar di situ, ya, aw waraqatin, atau digambar di kertas, ya, aw jidra, aw jidarin, atau di dinding, aw thawbin, atau bahkan di baju, sama saja. Selama itu adalah apa, menggambar dari zawatul arwah, maka terlarang. Mau digambar di mana saja, terlarang. Ya. Baik itu menggambarnya mungkin sekedar dengan alat yang biasa, misalnya pakai pensil misalnya, menggambar di buku. Tidak boleh. Gambar apa misalnya? Ya. Gambar manusia lengkap dengan bentuk manusia, ada mata, ada lengkap dengan bentuk manusia, tidak boleh, ya, walaupun sekedar pakai pensil atau mungkin apa di dinding pakai apa, pakai kapur menggambar manusia atau hewan, tidak boleh, ya, contoh saja, atau mungkin di baju biar bagus, biar keren, gambar orang atau gambar apa yang itu dari zawatul arwah, lah, tidak boleh, ya, mau dengan alat apa aja, ya, mau alat yang bagus, mau yang biasa, selama itu menggambar manusia atau hewan yang padanya zawatul arwah, tidak diperbolehkan dalam agama ini, ya. Qala, kemudian beliau pun mengatakan, aw an tariq iltiqati bil alati adh-dhawiyyah al-ma'rufa fi hadha az-zaman, atau cara menggambarnya dengan alat yang modern di zaman ini, ya, dengan alat-alat yang dengan apa, proses pencahayaan, ya, mungkin bentuk kamera atau mungkin apa, printing dengan print ataupun fotokopi, selama itu yang dibikin adalah zawatul arwah, tidak boleh, ya, alat yang ma'ruf yang sudah dikenal yang lebih modern di zaman ini, tidak boleh, ya, yang biasa aja pakai pensil gambar orang atau hewan aja nggak boleh, apalagi yang ini lebih modern, lebih nampak gambarnya. Aw an tariqin nahd, ya, aw an tariqin nahdi, ya, wa bina'is surah ala hay'ati timtal, atau dengan cara mengukir, ya, dengan cara ukir nahd, ya, bisa saja, ya, mengukir di kayu ataupun di batu. Mengukir kan bisa di kayu, di batu. Kalau di batu apa namanya? Dipahat. Nah. Mau dengan cara itu sama, tidak boleh, hukumnya sama, tidak boleh. Ya. Apalagi wabina dengan dibangun gambarnya, ya, dibangun, dibikin, ya, sebagaimana hai'ah bentuk syakalnya, ya, manusia atau hewan yang itu dawatul arwah, maka ini adalah apa? Hai'ah-hai'ah timsal, bentuk-bentuk patung, maka ini tidak boleh. Jadi bagaimanapun caranya, dengan alat apapun, selama itu menggambar dawatul arwah, baik sekedar gambar ataupun sampai berbentuk patung, dengan cara apapun tidak diperbolehkan dalam agama ini. Allahu a'lam bissawab. Karena dengan hal ini, bukan karena suatu yang sepele, dengan perkara gambar ini menjadikan, ya, perkara yang besar yang bisa merusak akidah manusia, ya, bisa menjatuhkan seorang dalam kesyirikan, waliyadu billah. Baik, kita lihat lagi penjelasan beliau hafizahullah. Qala hafizahullah ta'ala, ونهى صلى الله عليه وسلم عن تعليق الصور على الجدران ونحوها. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang menggantungkan gambar-gambar di dinding-dinding. Banyak kita dapati, ya, menggantungkan gambar-gambar di dinding-dinding. Ya, di rumah misalnya, di tempat ibadah, di tempat yang biasa dilakukan dia, misalnya sholat di situ, baik itu sholat sunnah, ada gambar di situ. Kalau gambar, atau mungkin di ruang tamu, kalau di ruang tamu gambar pemandangan, ya, pohon-pohon, batu, mungkin nggak masalah. Yang jadi masalah kalau gambarnya gambar orang ataupun hewan, ini dawatul arwah. Apalagi kebanyakan orang yang dipajang ini gambar orang yang dianggap di sisi dia mulia, besar, memiliki ilmu. Ini banyak. Ya. Ini banyak. Dan ini dilarang, ya. Jadi pembahasannya di sini apa? Gambar dawatul arwah, yang memiliki ruh. Ya. Wa an nasb at-tamatsil. Ya. Dan apa, melarang menancapkan atau memasang, membuat patung-patung. Wa minha, di antaranya sebidang nasbut tadhkariyah. Yang tadi kita sebutkan, yakni memasang patung monumen misalnya. Ini juga apa, memiliki efek. Kenapa? Kata beliau, li'anna dhalika wasilatun, ya, ila syirk. Karena yang demikian itu bisa menjadikan wasilah, perantara, ya, kepada kesyirikan. Apa iya? Iya. Dan ini terjadi bukan di zaman ini saja, ya, di zaman Nabi Nuh. Akan kita dapati penjelasannya nanti. Jadi, walaupun hanya sekedar mungkin gambar ataupun patung, ini bisa membawa, menyeret seorang kepada kesyirikan. Oleh karena itu, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya? Sekedar apa? Menggantungkan gambar, ya. Baik itu berupa foto yang jelas zaman sekarang, ya, atau mungkin zaman dahulu bentuk lukisan yang itu orang di sisi dia adalah yang mulia, tidak boleh, ya. Kalau sekarang kan alatnya lebih canggih lagi sehingga gambarnya lebih nampak lagi, seakan-akan dia memang orangnya seperti itulah, kayak aslinya, ya. Kenapa beliau melarang? Karena bisa menyeret atau menjadi perantara kepada kesyirikan. Kemudian beliau menyebutkan fa inna awwala syirkin hadatha fil ardi kana bisababi at-taswir wa nasbi as-suwar. Karena sesungguhnya awal kali terjadi kesyirikan di muka bumi ini adalah disebabkan gambar dan memasang apa? Menancapkan atau memasangkan gambar-gambar. Ya. Wadhalika annahu kana fi qaumi Nuh, dan ini terjadi dahulu di zaman Nabi Nuh, yakni pada kaumnya Nuh. Yang di waktu itu ada rijalun salihun, orang-orang yang saleh, orang-orang yang dikatakan orang-orang saleh di waktu itu. Ya. Falamma matu hazina alaihim qaumuhum. Tatkala orang-orang saleh ini di zaman Nabi Nuh, yakni kaum Nuh, ketika orang-orang saleh ini mati, mereka merasa sedih, bersedih ditinggal oleh mereka. Ya. Sehingga dengan kesedihan tersebut menjadikan kesempatan oleh syaitan. Dijadikan kesempatan bagi syaitan. Maka apa? Fa'awha ilaihim syaitan aninsabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wasammuha bi asma'ihim fafa'alu walam tu'bad. Sehingga kemudian syaitan pun membisiki mereka, kaumnya Nuh, ya, agar supaya mereka, ya, membikin gambar-gambar orang-orang saleh tadi, kemudian memasangnya di tempat duduk mereka biasanya beribadah. Ya, yang biasanya dahulu mereka duduk di situ, ya, dipasanglah di situ. Kemudian diberi nama dengan nama masing-masing mereka. Bi asma'ihim, maka dapat bisikan seperti itu, mereka pun melakukannya. Mereka membikin gambar orang-orang saleh tadi, kemudian mereka taruh di tempat mereka duduk di situ, mereka memberikan nama, fa'alu, mereka melakukannya. Namun di waktu itu lam tu'bad, belum disembah. Patung-patung itu, gambar-gambar itu belum diibadai, belum disembah di waktu itu. Awal kaum hanya sekedar apa? Menjadi mengenang bahwa ini dulu adalah orang-orang saleh yang mereka muliakan. Taib hatta idh halaka ulaika wa nusiyal ilm ubidat. Sampai kemudian berjalannya waktu, kaum-kaum atau orang-orang yang awal yang membuat gambar-gambar atau patung orang saleh tadi meninggal, sudah enggak ada lagi, ya, tinggal apa, orang-orang generasi mereka, orang-orang yang datang setelahnya, ya. Wanusiyal ilm, dan ilmu, ya, pun dilupakan sudah, sehingga menjadilah gambar patung tersebut apa, obidat, disembah. Ya, orang-orang generasi yang setelahnya tidak mengetahui untuk apa tujuannya, apa digambar dan dibikin ini. Ya, ilmu tidak sampai kepada mereka, atau bahkan ilmu tentang agama ini apa, telah dilupakan, sehingga diibadahilah patung tersebut. Tadinya belum, ya, hanya sekedar digambar, dibikin, ya. Ini pun disebutkan dalam salah satu hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, menyebutkan tentang ini, ya. Qala ولما بعث الله نبي بعث الله nabiyahu Nuhan alaihi salam, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Nuh alaihi salam yanha 'ani syirk alladhi hasala bisabab tilka surah, yang kemudian beliau melarang dari kesyirikan tersebut yang terjadi disebabkan gambar-gambar tadi, patung-patung tadi yang telah dipasang. Imtana'a qaumuhu min qabuli da'watihi, kaumnya pun apa? Tidak menerima dakwahnya Nabi Nuh. Tidak menerima. Ya. Wa asarru ala ibadati tilka surah al-mansubah allati tahawwalat ila awthan, dan mereka terus-menerus melakukannya, mengibadai gambar patung-patung tersebut yang telah dipasang, yang telah berubah, beralih menjadi apa? Awthan, berhala. Kenapa dikatakan berhala? Karena sudah disembah, diibadai. Patung-patung tadi sudah beralih menjadi apa? Awthan, berhala yang diibadai. Maka dalam firman-Nya, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa' wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Ya. Mereka pun mengatakan, jangan kalian meninggalkan ilah-ilah kalian, dan jangan pula kalian meninggalkan wadd, ya, suwa', yaghuth, ya'uq wa nasr. Ini adalah nama-nama orang soleh tadi yang mereka apa? Gambar dan mereka bikin yang kemudian disembah, yaitu Wad, Waddan, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Justru mereka kaum tersebut mengatakan apa? Jangan kalian tinggalkan ilah-ilah kalian. Sudah menjadi ilah. Menjadi apa? Berhala yang disembah. Maka dari sini kita pahami sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah benar Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau telah melarang memajang atau menggantung gambar-gambar, ya, ataupun memasang patung-patung, karena hal tersebut bisa menyeret kepada kesyirikan. Dan terjadilah yang telah terjadi di awal, ya, kaum Nuh. Dan ini awal kali terjadi di muka bumi, yaitu kesyirikan yang terjadi di muka bumi. Waliyatubillah. Wa hadhihi asma'ur rijal alladziina suwirat lahum tilka suwar ala ashkalihim ihya'un lidzikriyatihim wa ta'dhiman lahum. Nama-nama tadi yang disebutkan dalam ayat, dalam surat Nuh ayat 23 tadi, adalah nama-nama rijal, orang-orang yang apa? Orang-orang soleh yang digambar, dibikin digambar, ya, dengan gambar mereka, ya, dengan bentuk syakal mereka, ya, untuk mengingat mereka katanya, dan apa? Mengagungkan mereka. Namun waliyadzubillah, dengannya justru apa? Kesyirikanlah yang terjadi. Bukannya mereka beribadah kepada Allah, menyembah Allah, tapi menyembah, beribadah kepada patung-patung tersebut yang dahulunya adalah orang-orang saleh. Ayuhal ikhwah wal talaba rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya, karena bisa membawa seorang kepada terjatuh kepada kesyirikan. Taib. Tinggal sedikit kita selesaikan aja. Qala hafizahullah, fanzur ma'al ilayhi al-amr bisabab hadhihi al-ansab at-tadhkariyah min asy-syirk billah wa mu'anidat rusulihi. Lihatlah apa yang terjadi, perkara yang terjadi ini, apa yang terjadi dari perkara tersebut disebabkan karena apa? Patung-patung yang dipasang, atau mungkin sebagai patung yang dipasang mungkin sebagai monumen atau yang semisalnya, disebabkan itu terjadinya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penentangan terhadap para rasulnya. Mimma sabbaba ihlakum bit-tufan wa maqtihim indallahi wa inda khalqihi. Dari perkara yang menyebabkan binasanya mereka, Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan Allah datangkan angin tufan, ya. Menyebabkan akan murka Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan di sisi Allah bahkan di sisi makhluknya. Ya. Mimma yadullu ala khaturati taswir wa nasb as-suwar. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan akan bahayanya menggambar, ya, gambar. Demikian pula memasang patung-patung. Qala hafizahullah, wa lihadha la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-musawwirin. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menggambar dzatul arwah. Ya, wa akhbara annahum ashaddu an-nas 'adaban yaumil qiyamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengkhabarkan bahwa mereka al-musawwirin, ya, orang yang menggambar dzatul arwah, mereka adalah manusia yang paling asyad, keras adabnya pada hari kiamat. Wa amara bitamsis suwar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghilangkan gambar-gambar. Wa akhbara anna al-malaikata la tadkhul baitan fihi surah. Dan beliau juga mengkhabarkan bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang padanya ada gambar dzatul arwah. Ya, kullu dzalika min ajli mafasidiha wa siddati makhatiriha 'ala al-ummati fi aqidatiha. Semuanya itu dikarenakan kerusakannya dan sangat bahayanya bagi umat ini dan akidah umat ini. Ya. Bahkan dilaknat. Orang yang menggambar dzatul arwah dilaknat. Ya. Beliau mengkhabarkan bahwa al-musawwirin, orang yang menggambar dzatul arwah, sangat keras adabnya bagi mereka di yaumil qiyamah. Dan beliau memerintahkan agar supaya menghapus, menghilangkan gambar-gambar dzatul arwah. Ya. Dan malaikat, kata beliau, tidak masuk rumah seorang yang padanya ada gambar dzatul arwah. Ya. So, perhatikan ayyuhat thalabah, jangan menganggap remeh menggambar dzatul arwah. Ya. Jangan sungguh, wah, ini cuma gambar ini. Tapi kalau itu dzatul arwah, enggak. Ya. Beliau mengingatkan dengan keras. Beliau mengingatkan dengan na di sini, ya, al-musawwirun. Mengingatkan dengan adab yang keras. Beliau memerintahkan untuk menghilangkan. Ya. Ya. Kalau ada gambar di rumah dzatul arwah, hilangkan. Karena malaikat tidak akan masuk rumah yang padanya ada gambar dzatul arwah. Semuanya itu adalah apa? Dikarenakan kerusakan yang besar, ya, bahaya yang sangat bagi umat ini dan akidah mereka. Ya. Fa inna awwala syirkin hadatha fil ardi kana bisababi nasbis suwar. Ya. Qala hafizullah wa beliau, karena sesungguhnya awal kesyirikan terjadi di muka bumi ini adalah disebabkan apa? Gambar patung yang dipasang. Wa sawa'un kana hadzal nasbu lis suwar wat tamatsil fil majalis au fil mayadin au fi ail hadaiq. Ya. Kemudian beliau hafizahullah pun menyebutkan di sini, menjelaskan, sama saja memasang gambar atau patung-patung ini apa di majalis, di tempat duduk yang mereka biasa duduk, atau fil mayadin, atau mungkin di lapangan-lapangan, au fil ail hadaiq, atau di kebun-kebun, tidak boleh. Fa innahu muharramun syar'an, Karena perkara tersebut diharamkan dalam agama ini secara syar'i, ya. Limada? Li'annahu wasilatun ila syirk wa fasadil aqidah. Karena itu adalah wasilah yang bisa menyebabkan kepada kesyirikan, menjatuhkan seorang hamba kepada kesyirikan, dan bisa merusak akidah seseorang. Wa idza kana al-kuffaru al-yawm ya'maluna hadha al-amal, dan apabila orang-orang kafir pada hari ini, orang-orang kufar pada hari ini justru melakukan hal itu, melakukan amal itu. Kenapa? Li'annahum laisa lahum akidah yuhafidhuna 'alaiha. Ya, namanya juga orang kufar, ya, mereka tidak memiliki agama, ya, mereka tidak memiliki akidah yang menjaga mereka tentang hal ini. Fa innahu la yajuzu lil muslimin ay yatashabbahu bihim wa yusharikuhum fi hadzal amal hifadhan ala akidatihim allati hiya masdar quwwatihim wa sa'adatihim. Yang demikian itu sesungguhnya tidak boleh bagi kaum muslimin, ya, walaupun mungkin kita melihat mereka kufar melakukannya, tapi tidak boleh bagi kaum muslimin. Tidak boleh bagi kaum muslimin menyerupai mereka, ya, bersyarikat dengan mereka, bergabung dengan mereka melakukan amalan tersebut. Ya. Untuk apa? Hifadzan ala aqidatihim, untuk sebagai bentuk penjagaan terhadap akidah mereka, di mana akidah ini adalah asal, masdar, sumber kekuatan mereka dan kebahagiaan mereka. Allahu ta'ala a'lam bisawab ini yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah. Ya. Kesimpulan yang ada, ya, bahwa dalam agama ini Allah dan Rasulnya melarang gambar, ya, baik itu gambar, ya, berupa gambar di kertas ataupun di yang semacamnya sudah kita dapati penjelasan, atau bahkan bentuk patung yang dibangun, dilarang, karena hal tersebut bisa menyampaikan kepada kesyirikan yang bisa merusak apa akidah umat ini, ya, bahayanya sangat besar ketika telah sampai merusak akidah. Dan kemudian bahwa awal kali terjadinya kesyirikan adalah hanya karena permasalahan gambar atau apa patung yang dibikin oleh iyadubillah, ya. Maka dari sini tentunya, dari penjelasan ini memperingatkan kepada kita agar supaya kita, ya, tidak meremehkan suatu gambar, ya, sehingga bermudah-mudahan menggambar dawatul arwah, ya, tidak, agar kita lebih berhati-hati lagi, ya. Kita telah mendapatkan penjelasan, ya, yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam tentang laknat bagi musawwirin, ya, kemudian ancaman azab yang keras, semuanya beliau telah mengingatkan. Maka khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagi kita untuk mengikuti beliau, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai sini kita selesai satu bab, ya, tersebut kita selesai membacanya, dan kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini memberikan faedah dan manfaat bagi kita semuanya di keseharian kita. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.